Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Man yaqra? Walau kulna iya. Ya, fadha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walau kulna bi adami taqdimil wasiyati laj'alna thulutsal mawsa bihi ka thulutsin mafrudin. Fatakunu al mas'alatu min sittatin. Wa ta'awwala ila thamaniyatin. Wa ta'udu وتعول إلى ثمانية للوصية الثلث اثنان للوصية الثلث. Kenapa kurang jelas anunya? اقرأ للوصية للوصية الثلث للوصية الثلث اثنان وللزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وتعول إلى ثمانية فيدخل النقص على الجميع. Ya, berikutnya ya, setelah sebelumnya Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan apa yang telah kita pelajari, apa yang dialami oleh al-warathah berupa naqs, ya, ketika wasiat itu didahulukan. Naam, walau qulna bi adami taqdimil wasiyah, seandainya kita mengatakan tidak didahulukannya wasiat atas pembagian warisan, la ja'alna thulutsal mawsa bihi, tentulah kita akan menjadikan sepertiga wasiat itu kathuluthi mafrudin. Kathuluthi mafrudin, seperti sepertiga ya bagian dari warisan. Naam, yakni dibagi bersamaan maksudnya. Naam, dibagi bersamaan. Jadi ats-tsuluts al-musabi ka tsulutsi mafrud itu bagaikan sepertiga fard gitu. Yang sebelumnya kita pelajari berdasarkan tarjih ini bahwa wasiat didahulukan, kan dikeluarkan dulu sepertiga itu dari seluruh harta, hanya sisanya yang kemudian dibagi sebagai warisan sehingga terjadi naqs seperti yang telah kita pelajari. Nah, apabila madhab itu tidak dipakai, andaikan ya berjalan di atas pendapat yang tidak mendahulukan wasiat, dalam arti wasiat dan pembagian warisan dilakukan bersamaan dari seluruh harta, maka sepertiga wasiat itu bagaikan sepertiga fard, dibagi bersamaan. Faham tum? Fatakunul mas'alatu min sittah, maka masalah ya, pokok masalah pembagiannya ya senilai enam. Naam, senilai enam. Disiapkan kertasnya ya. Wa ta'ulu, dan masalahnya ta'ul, ta'ul artinya naik ya, totalnya naik menjadi ila samanya, menjadi delapan. Nah, nanti akan faham antum kenapa, apa maksudnya masalahnya 6 dan apa maksudnya naik menjadi 8 masalahnya. Nah, lil wasiyati thuluthu. Nah, ini catat sekarang. Untuk wasiat thuluth, sepertiga. Wasiat sepertiga ya, letakkan di samping sepertiga. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2. Nah, dari mana dapat 2? 6. Masalahnya tadi 6. Ya. 6 kali 1/3 thuluts. 6 kali 1/3 nilainya 2. Waliz zauj nisfu, untuk suami setengah. Masalahnya kan 6 ya. 6 kali setengah, jadi setengah dari 6, setengah dari 6 berapa? 3, salah satu. Nah, dapat 3. Walil ukhti nisfu thalathatun, untuk ukht syaqiqah ya, fardnya juga setengah, jadi masalahnya 6, setengah dari 6 juga 3. Berarti dapat 3. Nah. Nah, coba dihitung nilainya semua tadi. Wasiat dapatnya tadi 2, 1/3 dari 6 2 ya, 2. Kemudian zauj tadi setengah dari 6 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Kemudian ukht syaqiqah ya, fardnya seperti zauj yaitu nisf, yakni setengah dari 6 juga 3. Berarti 5 tadi tambah 3 hasilnya berapa? 8. Jadi totalnya ternyata setelah dijumlah ya, jatah masing-masing adalah 8. Wa ta'ulu ila thamaniyah, naik total masalahnya menjadi 8 jumlah seluruhnya. Fayadkhulun naqsu 'alal jami'i, maka kekurangan itu memasuki semuanya. Semuanya tertimpa kekurangan itu. Nah. Ya. Sekarang kena, bagaimana bisa mendapatkan angka masalah sitta? Nah, kalian tulis tadi kan wasiat berapa? Thuluts. Kalian tulis dulu wasiat thuluts. 1/3. Zauj nisf. 1/2. Ukht syaqiqah nisf. 1/2. Kalian lihat. 1/3, 1/2, 1/2. Ya. Jadi ada perbedaan. Apa namanya yang angka di bawah itu? Penyebut atau pembilang? Hah? Matematikanya? Apa namanya? Penyebut. Nah, yang di bawah penyebut kan? Nah, penyebutnya sama atau beda? 1/3, 1/2, 1/2. Hah? Beda kan? 1/3, 1/2, 1/2 ya? Ada perbedaan penyebut. Nah, ada perbedaan penyebut. Maka jika berbeda penyebutnya seperti ini, ini pembukaan aja ya, nanti akan ada lebih mendalam dari ini. Nah, kan 3 dibagi 2 enggak bisa kan? Artinya 3. Nah, jadi harus dicari penyebut yang ya, yang lebih besar, yang bisa dibagi dengan semuanya ini. Nah, caranya 3 dikalikan dengan 2. Jadinya berapa? 6. 6 bagi 3 kan bisa. 6 bagi 2 juga bisa. Nah, adapun 3 bagi 3 bisa. 3 bagi 2 enggak bisa. Jadi kita tidak bisa mengatakan masalahnya 3. Karena ketika kita kalikan 3 kali 1/2 enggak bisa dihasilkan. Pecah dia. 3 kali 3 dapat 1 ya. 3 kali 1/3 dapat 1 bisa. Tapi ketika 3 kali 1/2, 3/2 pecah. Enggak bisa. Jadi harus cari penyebut yang bisa utuh hasilnya. Tidak pecah. Ya. Jadinya mencari penyebut yang lebih besar yang bisa adalah 6. Caranya 3 kali 2 penyebutnya dikalikan. 3 kali 2 berapa? 6. Berarti beri bagiannya tadi wasiat 1/3, berarti masalahnya berapa jadinya tadi? 6 ya. Nah, 6 kali 1/3 hasilnya berapa? 2. 6 kali 1/2 hasilnya 3. 6 kali 1/2 3 kan ketemu ya. Tapi ke kita jumlah hasilnya 2 tambah berapa tadi? 2 tambah 3 tambah 3. Iya. 2 tambah 3 tambah 3 ternyata hasilnya berapa? 8 bukan 6. Berarti di samping ditulis ulang masalahnya, ta'ul itu namanya aul, artinya naik, meningkat masalahnya menjadi 8. Ya. 2 3 3 totalnya 8. Nah. Berarti kan masing-masing mengalami naqs karena ternyata hasil akhirnya wasiat itu hanya berapa jadinya? Hanya 2 dari 8. Bukan 2 dari 6. 2 dari 8 bagian, bukan 2 dari 6 bagian. Berarti kan berkurang kan? Hah? Berkurang. Bisa dipahami? Yakni 2 per 8, bukan 2 per 6 jadinya. 2 per 8. Nah, kemudian zauj dan ukht jadinya 3 per 8 dari harta. Bukan 3 per 6 dari harta. Jadi penyebutnya bertambah besar. Berarti kan terjadi naqs. Coba kita buktikan dengan contoh. Misalkan berapa harta, berapa juta yang bisa dibagi 8? Berapa misalkan yang bisa dibagi 8? Hah? 8 juta paling mudah ya. 8 juta. Anggap sekarang harta 8 juta. Tarikah 8 juta. Dibagi bersamaan dengan sistem ini tadi. Jadi tadi wasiat berapa jadinya? 3 atau 2 tadi? 2 ya. 2 per 6 atau 2 per 8 tadi? 2 per 8 kan? Bukan 2 per 6. Jadi terjadi aul. Di sini naksinya. 2 per 8. 2 per 8 kali 8 juta. Hasilnya berapa? Delapan bagi 8 sah? 1. 1 kali 2? 2. Berarti 2 juta dikeluarkan untuk wasiat. Catat ya. Berikutnya. Apa tadi? Zauj 3 per 8. 3 per 8 dari 8 juta harta. 8 bagi 8, 1. Berarti 3 juta. Juga begitu. Juga 3 per 8 dari 8 juta dapat 3 juta. Sudah habis semua? 3. Jadi wasiat 2 juta. Zauj 3 juta. Syakiko 3. 3 juta. Habis kan? 8 juta kan? Nah, ini cuma dapat wasiat cuma hanya 2 juta. Ini dapat 3 juta, ini dapat 3 juta. Nah. Baik. Padahal sepertiganya harta berapa? Sepertiganya harta berapa? Jika sepertiga, hakikatnya sepertiga harta berapa? Wasiatkan sepertiga dari harta kan? Nah, 8 per 3 berapa? Lebih dari 2 kan? 8 per 3 lebih dari 2 kan? Tidak sampai 3. Karena kalau 3 jadi 9. Ya, berarti 2 koma kan? Sementara tadi hasilnya wasiat cuma 2 juta. Padahal sebenarnya wasiat itu sepertiga dari harta. Ternyata sepertiga harta itu 2 koma. 2 juta lebih. Tapi ternyata hasil akhirnya hanya 2. Berarti itu berkurang kan? Dipahami? Zauj dan ukht masing-masing nis setengah dari harta. Berarti setengah dari 8 juta sebenarnya. Setengah dari 8 juta berapa? 4 kan? Jadi harusnya asalnya zauj dapat 4 juta, dapat 4 juta. Tapi karena tadi ada digabung dengan wasiat pembagiannya, maka tinggal berapa tadi? 3. Jadi wasiat tinggal 2, tidak sampai 2 koma tadi ada lebihnya, enggak. Tinggal 2. Zauj jenis yang tadinya asalnya dapat 4, yakni dari seluruh harta, ya, setengahnya, ternyata tersisa hanya dapat 3. Berarti madza yadkhulun naqsu 'alal jami'. Semuanya tertimpa ke kekurangan, mengalami kekurangan. Bisa dipahami? Jadi berkurang. Nah, adapun yang sebelumnya, kalau wasiat dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian sisanya yang dibagi, maka kekurangan hanya dialami oleh ahli waris. Wasiat utuh dapatnya. Sepertiga dari seluruh harta. Kekurangan hanya dialami oleh ahli waris. Adapun ini dibagi bersama-sama, semuanya berkurang. Wadih? Nah. Itu gambaran dari Syekh. Nah. Adapun yang kita pelajari di sini bahwa wasiat dibagikan dulu, ya kan? Wasiat dibagikan dulu, ya. Kemudian sisanya dibagikan oleh waris. Artinya apa? Kekurangan itu hanya dialami oleh ahli waris. Nah, makanya dibatasi oleh Nabi alaihissalatu wassalam supaya tidak memudaratkan ahli waris. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, supaya tidak menguras warisan. Nah, sehingga kekurangan yang dialami oleh waris sangat besar. Nah, maka dibatasi sepertiga saja. Tuluh kata. Fahim tum hada. Nah, wa khulasatu ma sabaqa. Wa khulasatu ma sabaqa. Anna al-huquq al-mutalliqata bittarikati khamsatun murattabatun kal-ati. Al-awwal, mu'nut tajhizi. Al-thani, الحقوق المتعلقة بعين التركة ومذهب الأئمة الثلاثة مجرور ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدم على مؤن التجهيز الثالث الديون المرسلة الرابع الوصية لغير وارث بالثلث فأقل الخامس الإرث. نعم. Kesimpulan apa yang telah lewat dari pelajaran kita, al-huquq al-mutalliqah, anna al-huquq al-mutalliqah, bahwa sesungguhnya hak-hak yang terkait dengan tarikah khamsatun, ada 5, murattabatun kal-ati, urutannya tertibnya sebagai berikut. Jadi yang pertama mu'nut tajhiz, ini diselesaikan dulu dari harta mayit, biaya pengurusan jenazahnya. Ya, athani yang kedua al-huququl muta'alliqatu bi'aini tarikah, hak-hak yang terkait dengan benda zat tarikah itu sendiri, ya. Dan ini pada madhab Ahmad. Adapun madhab 3 imam lainnya, bahwa yang kedua ini muqaddam, didahulukan atas mu'ni tajhiz, atas biaya pengurusan jenazah. Kemudian yang ketiga adyunul mursalah, ya, utang-utang yang bersifat mutlak yang tidak terkait langsung dengan zat harta, benda harta itu, ya. Kemudian ar-rabi yang keempat, wasiat li ghairi waris, untuk selain ahli waris, dengan maksimal sepertiga fa'aqalla, atau kurang dari itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembagian warisan jika memang masih ada yang tersisa. Barakallahu fikum. Al-irthu. Al-irthu arkanuhu, syurutuhu, asbabuhu, mawani'uhu, aqsamuhu. Nah, sekarang pembahasan tentang warisan meliputi arkan, rukun-rukunnya, syurut, ya, syurut-syurut, syarat-syaratnya, asbabuhu, faktor-faktornya, mawani'uhu, apa, penghalang-penghalangnya, aqsamuhu, klasifikasinya, macam-macamnya. Nah, arkanul irsi salasatun, muwarrisun, wawarisun, wa mawrusun. Baik, rukunnya ada 3, muwarris, yaitu pewaris. Muwarris adalah pewaris, yakni mayat, ia mewariskan harta, itu pewaris, ya. Kemudian waris adalah ahli waris, yakni yang ditinggalkan oleh mayat, ya, dari kalangan ahli waris. orang-orang yang merupakan ahli waris. Kemudian mauruth, yaitu harta yang diwarisi. At-tarika maksudnya. Naam. Fal-muwarrithu. Fal-muwarrithu. Intaqalat at-tariqatu. Man intaqalat at-tariqatu. Fal-muwarrithu. Man intaqalat at-tariqatu minhu wa huwa al-mayyitu. Wal-warithu. Man intaqalat at-tariqatu ilayh. Wal-mawruthu. Man intaqalat al-mawruthu at-tarikah. Aywa, jadi al-muwarrits adalah orang yang intaqalat at-tarikatu minhu, beralih harta itu darinya. Yakni yang mewariskan harta, wa huwal mayyit, pewaris dalam bahasa kita. Nah, itu bahasa yang tepat ya. Mayyit yang mewariskan itu namanya pewaris. Jadi pewaris itu yang mewariskan harta. Tamam? Itu bahasa yang tepat. Al-waris, ahli waris, yaitu manintaqalat at-tarikah ilaih, orang yang tarikah harta warisan itu beralih kepadanya, ya, memiliki harta waris itu beralih kepadanya untuk dia miliki sebagai warisannya. Jadi itu ahli waris, itu ahli waris. Nah, wal mawruth at-tarikah, yaitu harta yang diwariskan. Nah, wasyurut, saya beralih ke syurut. Wasyurutul irsi salasatun. Ahaduha, mautul muwarrisi haqiqatan aw hukman. Asani, hayatul warisi ba'dahu walau lahzatan. Walau lahzatan haqiqatan aw hukman. Asalisu, al-ilmu bis-sababi al-muqtada lil-irsi. Al-muqtadi. Asalisu al-ilmu bisababil muqtadi lil-irsi. Baik. Syarat-syarat warisan ada tiga. Yang pertama, mautul muwarrits, kematian pewaris, ya, secara hakiki atau secara hukum. Yang kedua, hayatul warithi, ya, hidupnya ahli waris, kehidupan ahli waris, yani hidupnya ahli waris, ba'dahu, setelah kematiannya. Nah, kehidupan atau hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris. Walau lahzatan, meskipun hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, ya, hanya lahzah, sekejap. Meskipun hanya lahzah, sekejap saja. Tapi memang, ya, dipastikan dia hidup setelah kematian pewaris, meskipun sekejap. Nah, hakikat dan hukman, baik secara hakiki maupun secara hukum. Kemudian yang ketiga, ilmu, ya, pengetahuan, mengetahui sebab faktor al-muqtadi yang menuntut, ya, adanya, ya, warisan. Nah, menuntut adanya warisan. Baik, kita akan dalami satu-satu. Amma mautul muwarrithi. Amma mautul muwarrithi faliqaulihi ta'ala. In imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wal halaku al mautu. وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة. طيب. Adapun kematian al-muwarrits, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 176, in imru'un, apabila seorang pria halaka. Apa makna halaka di sini? Wal halakul mautu. Al halak, ya, kebinasaan di sini artinya kematian. Apabila seorang wanita halak, binasa, yakni mati, meninggal. Laisa lahu waladun, dalam keadaan tidak punya anak, laki-laki atau wanita. Walahu ukhtun, dan dia meninggalkan saudara perempuan, saudara wanita. Falaha nisfu ma tarak. Maka laha, yakni bil ukht, untuk saudara perempuannya itu setengah dari tarikahnya. Setengah dari ma tarak yaitu tarikahnya, ini harta yang ditinggalkannya. Itu fardnya. Naam, jadi wal halakul mautu, jadi penjelasan di sini adalah kematian. Wa wa tarkuhu limalihi. Nah, pada kalimat falaha nisfu ma tarak, ma tarak, ya, untuk tersebut setengah dari yang ditinggalkannya. Nah, wa tarkuhu limalihi, wa tarkuhu limalihi. Nah, dia meninggalkan hartanya, la yakunu, tidaklah hal itu terjadi, illa kecuali ba'dan tiqalihi, kecuali setelah dia beralih minat dunia, dari kehidupan dunia ilal akhir, kehidupan akhir, berarti setelah meninggal. Jadi makna tarku, ma tarok, tarkuhu limalihi, meninggalkan hartanya sebagai tarikah, dia meninggalkan hartanya sebagai tarikah, harta peninggalan, tidaklah itu terjadi kecuali setelah dia meninggal. Ketika dia meninggalkan dunia, beralih dari dunia ke akhirat. Nah, jadi harta itu adalah tarikah setelah dia meninggal. Nah, berarti dipersyaratkan harus setelah dia meninggal. Dan harta yang dia tinggalkan setelah dia meninggal, meninggalkan dunia menuju akhirat. Nah, itu menjadi tarikah. Nah, wayahsulu. Wayahsulu tahakkukul mauti bil muayyanati wal istifadati wa syahadati adlain. Nah, dan tahakkuk al maut, kepastian kematian, ya, seseorang, ya, ini kematiannya secara hakiki, ya, bahwa dia benar-benar mati, itu dihasilkan dengan salah satu dari tiga metode. Yang pertama bil muayyana, dengan menyaksikan. Menyaksikan kematiannya, disaksikan, ya, dia mati. Nah, yang kedua al-istifadah, berdasarkan berita yang masyhur. Al-istifadah di sini as-syuhra, sama ada dengan syuhra. As-syuhra ala mauti. Nah, kemasyhuran berita tentang kematiannya. Nah, kemasyhuran berita tentang kematian. Jadi masyhur, ya, bahwa masyhur berita tentang kematian orang itu. Nah, jadi masyhur di kalangan masyarakat, banyak orang tahu, masyhur bahwa dia yang sudah mati. Yang ketiga, syahadati adlain, dengan persaksian dua pria yang adil. Yang adil, yakni yang istiqomah, ya, dari segi agamanya, sehingga dia terpercaya. Bersaksi dua pria yang adil, bersaksi bahwa orang itu sudah mati. Ayat. Wa ammal maut hukman. Wa ammal maut hukman. Fadhalika fil mafqudi idha madat al maddatu. Al muddatu. Idza madatil muddatu, fadhalika bil mafqudi idza madat al muddat, madatil muddatu, idza madatil muddatu allati tahaddada lil bahth anhu, allati tuhaddadu. Nah, tahdid, tuhaddadu. Fadhalika bil mafqudi idza madatil muddatu allati tuhaddadu lil bahth anhu. فَإِنَّنَا نَحْكُمُ بِمَوْتِهِ إِجْرَاءَ لِلظَّنِّ مَجْرَى الْيَقِينِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. نعم، إِجْرَاءً لِلظَّنِّ مَجْرَى الْيَقِينِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ إِلَى آخِرِ. طيب، وَأَمَّا الْمَوْتُ حُكْمًا، adapun kematian pewaris secara hukum, bukan secara hakiki. Jadi tidak dipastikan secara yakin kematiannya, ya, bahwa dia benar-benar mati, tapi secara hukum dianggap mati gitu. secara hukum dia dianggap mati. Bagaimana hakikat sebenarnya? Ya, wallahu a'lam, tetapi secara hukum dianggap mati. Wadih? Itu maksudnya. Fadhalika fil mafqud, hal itu pada orang yang hilang. Orang yang hilang. Ya. Dan tidak diketahui keadaan pastinya, hakikinya sebenarnya bagaimana. Ya. Idza madatil muddatu, apabila telah berlalu, madat telah berlalu, al muddatu jangka waktu, allati tuhaddadu, yang ditetapkan, dijadikan batas, lil bahthi anhu, untuk pencarian dia. Siapa yang mentahdid, yang membatasi waktu pencariannya, yang menetapkan jangka waktu pencarian, batasnya sampai sekian ya saja, sekian bulan saja, sekian tahun. Siapa yang menetapkan itu? Tentunya ya hakim di pengadilan. Pengadilan agama ya. Yang menetapkan itu. Ya, yakni pihak yang dipercaya oleh hukumah, oleh pemerintah yang mengurusi hal ini. Nah, mereka berijtihad ya sesuai dengan kondisi hilangnya di mana misalkan. Tengah hutan kah atau di lautan, kemudian mereka berijtihad ya yang itu pihak hakim ya, setelah meninjau menganalisis ya luasnya hutan tersebut, karena hutan itu atau laut itu, kemudian keadaan yang ada, kemudian ditentukan dilakukan pencarian misalkan. Nah di sini kalau sudah pencarian, pihak yang berwajib ya, kan begitu ya, pihak yang berwajib. Nah, lakukan pencarian, jangka waktu pencariannya, ya, jangka waktu pencariannya, misalkan ya, misalkan satu tahun saja. Jika satu tahun tidak ditemukan juga setelah pencarian, seluruh wasilah faktor sudah ditempuh, maka diputuskan dia jika tidak ditemukan dalam waktu setahun itu, berarti secara hukum dianggap mati. Berarti mati sudah dia, karena tidak ditemukan dalam jangka waktu itu. Nah, idza madatil muddatu allati tuhaddadu al-bahthu an, jika sudah berlalu waktu yang ditetapkan sebagai batas waktu pencarian, fa inna nahkumu bimauti, maka kita menetapkan hukum kematiannya, ijra'an lidh-dhanni. Ijra'an lidh-dhanni, dalam rangka ya memberlakukan adh-dhann. Adh-dhann yang dimaksud adalah adh-dhannur rajih, ghalabatul dhann. Itu yang bisa dijadikan dasar hukum sebagaimana pada pelajaran usul fiqh. Yang menjadi dasar adalah adh-dhann ar-rajih, yang juga disebut ghalabatul dhann. Memberlakukan dugaan kuat, prediksi kuat. Ya. Majral yaqini, pada posisi al-yaqin, pada posisi sesuatu yang meyakinkan. Inda ta'adzurihi, ya, inda ta'adzurihi, ketika tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan mencapai yakin, tidak memungkinkan diketahui secara yakin. Jadi inda ta'adzurihi, domir al-ha ini kembali ke mana? Al-yakin. Inda ta'adzurihi, yakni inda ta'adzuril yakin, inda ta'adzuril ilm alladhi yahsulu bihil yaqin, ketika tidak memungkinkan diketahui secara pasti yang menghasilkan keyakinan, maka kita beralih ke adh-dhann ar-rajih. Dan itu dipelajari di ilmu usul fiqh. Yang menjadi dasar hukum itu ada dua, yang pertama adalah al-ilm, dan itu tingkatannya yakin, mengetahui secara pasti, dan itu yakin. Jika ini tidak bisa dicapai, maka dasar kedua adalah berdasarkan adh-dhann rajih, dugaan kuat. Nah, karena ini sifatnya hanya secara hukum, ya, diduga kuat dia sudah mati, jika dicari dalam jangka waktu sekian, ternyata juga tidak ditemukan, secara hukum dianggap mati, artinya menurut dugaan kuat dia sudah mati. Dan ini tidak yakin, tapi inilah yang bisa ditempuh sekarang. Nah, li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, berdasarkan amalan sahabat radhiyallahu anhum dalam hal ini. Nah, dan bisa ditaklik di sini. Naam, وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ sudah saya sebutkan tadi, tapi ditaklik saja. وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي صَفْحَةٍ كَمَا فِي صَفْحَةٍ 36 و 100 وثلاثين ومئة صفحة 36 36 ومئة artinya nanti ada di halaman 136 penjelasan dari Syekh bahwa keputusan dia dianggap mati secara hukum itu ya dalam melewati batas pencarian itu keputusannya kembali ke ijtihad hakim. Nah. Barakallahu fiikum. Naktafi ba'dal qadar. Jazakumullahu khairan. Faddalu. Subhanallahi wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta.